kesempatan. Oh, tahukah kamu aku menunggu, bersiap untuk menjemputmu. Berikan sinyal kalau setuju kita bertemu. Baru di sini ataukah mungkin di agensi, ku tak peduli. Apakah mungkin dia di sana sedang berdua dengan pacarnya? Apakah aku batalkan saja cari lainnya? Lempar goda. Bye.